Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، عزني الله وإياكم. Kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang semoga kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah. Kita kembali membaca kitab Ad-Da' wa Dawal Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alaih. Masih kita pada penyebutan tentang dampak-dampak negatif dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Kalau kita perhatikan ya, ataupun kita baca dan dengarkan bersama dari apa yang beliau sebutkan dari dampak-dampak negatif dari dosa-dosa ini, tidak ada satupun yang ringan. Semuanya berat, mengerikan, ya, merugikan seorang hamba. Sehingga seorang yang aqil, berakal, seharusnya dia berhenti dari dosa-dosa, waspada dan berhati-hati, tidak bermudah-mudah untuk berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan. Dan di antara obat untuk seseorang tertahan dan terbentengi dari dosa-dosa dan maksiat, hendaknya dia ketika datang padanya bisikan-bisikan syaitan, godaan-godaan syaitan untuk berbuat dosa dan maksiat, untuk dia ingat ya, akibat-akibat jelek ini semua, agar dia berhenti, agar dia bertaubat, berzikir, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia terselamatkan dari kejelekan yang ditimbulkan dari dosa-dosa dan maksiat. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa min 'uqubati dzunubi annaha tud'ifu fil qalbi ta'zim ar-rabb jalla jalaluh. Di antara hukuman yang Allah timpakan karena sebab dosa-dosa dan maksiat adalah bahwasanya dosa-dosa tud'ifu fil qalbi ta'zim ar-rabb, melemahkan pengagungan kepada Rabb Jalla Jalaluh pada hati pelakunya. Kita semua mengetahui bahwasanya ta'zimur Rabb Jalla Jalaluh, pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang ada pada hati-hati hamba, merupakan sebab istiqomahnya hamba, teguhnya hamba di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala, bersemangatnya hamba untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan juga dia merupakan benteng dari dosa-dosa dan maksiat. Apabila seseorang hilang kewaspadaannya, mulai dia bergampang-gampang dan bermudah-mudah untuk berbuat dosa dan maksiat, dikhawatirkan pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yang ada dalam hatinya sedikit demi sedikit berkurang dan berkurang, sampai titik terakhir nol, hilang ta'zimuhu li rabbi al-alamin. Ini na'udzubillah tanda daripada tanda kebinasaannya. Dan di antara sesuatu yang bisa melemahkan pengagungan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosa dan maksiat, sehingga kita harus waspada dan berhati-hati darinya, baik itu kemaksiatannya sifatnya lahir ataupun batin. Iya, di sisi lain dia pun harus berupaya menjalani sebab-sebab yang bisa menambahkan pengagungan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dari tafakkur, memikirkan, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apakah ayat-ayat kauniyah yang berupa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat fadhakkir. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah mereka mau melihat dan memperhatikan al-ibil, unta, bagaimana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ila al-jibali kayfa nusibat, dan bagaimana gunung-gunung yang kokoh, tinggi dan besar itu dipancangkan, dan bagaimana langit ya ditinggikan, kemudian juga bumi didatarkan. Ini semua akan memunculkan dalam hati kita pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak ada yang bisa melakukan ini semua kecuali Zat yang Maha Agung, yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Juga kita merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berupa Al-Qur'an. Ini saya akan bertambah pengagungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam ketika mendakwahi kaumnya, beliau berkata, "Malakum la tarjuna lillahi wa qara?" Kenapa kalian ini tidaklah takut kepada Allah, tidak takut kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala? Ini diantara maknanya. Di sana juga ada yang membawa makna yang lain, yaitu mengapa kalian tidak memandang ya keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Kemudian disebutkan setelahnya ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khalaqakum atwara. Sungguh Allah Subhanahu wa taala ciptakan kalian dalam kondisi bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang. Dari mulai janin dalam perut ibu, kemudian terlahirkan sebagai seorang bayi yang menyusui ataupun yang menyusu, kemudian beranjak dia dewasa, kekanak-kanakan, terus hingga akhirnya. Itu juga ada ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjagamu? Ya. Siapa yang memberikan rezeki kepada orang tuamu? Ya. Wa qad khalaqakum atwara alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa? Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit 7 lapis? Wa ja'ala al-qamara fihinna nura. Allah juga Subhanahu wa taala jadikan padanya al-qamar, bulan sebagai cahaya yang menerangi kegelapan malam hari. Ila akhirih, disebutkan di situ tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang ini seharusnya mendatangkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hati-hati para hamba. Kemudian kata beliau rahmatullahi taala alaih, wa tud'ifu wa qarahu fi qalbil 'abdi wa la budda, dan dosa-dosa ini akan melemahkan pengagungan kepada Allah dalam hati seorang hamba, akan melemahkan kebesaran Allah, keagungan Allah pada hati seorang hamba. Wala budda, mesti mau tidak mau. Ya. Sya'a am aba, mau tidak mau, mesti pengagungan hatinya kepada Allah berkurang dan berkurang tergantung dosa-dosa dan maksiat yang diperbuatnya. Semakin besar dosa dan maksiat yang diperbuatnya, maka semakin ini melemahkan pengagungan hatinya kepada Allah Jalla Jalaluh. Kalau sudah dia melemahkan ataupun lemah pengagungan hatinya kepada Allah, maka semakin melemah pula ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesemangatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pun melemah dan melemah. Di sisi lain dia akan terbawa oleh bujuk rayu syaitan. Ya. Walau tamakkana waqarullahi wa 'azamatuhu fil qalbi fi qalbil 'abdi lama tajarra'a 'ala ma'asihi. Seandainya keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya mengokoh dan mengakar pada hati seorang hamba, lama tajarra'a 'ala ma'asihi, niscaya dia tidak akan lancang untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. kalaupun dia berbuat maksiat, itu pun ketika dia dalam kondisi lalai ataupun marah ataupun yang semisalnya, yang itu merupakan sesuatu yang tidak terelakkan. Ya, seperti yang sudah kita sebutkan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala alaihi, bahwa syaitan memiliki 3 pintu. Yang melalui 3 pintu ini ataupun salah satu dari 3 pintu ini dia masuk mengganggu anak Adam, dan semuanya mesti bisa dimasuki, yaitu pintu kelalaian mesti ada menghampiri kita semua, pintu kemarahan, pintu syahwat, syaitan bisa masuk kepada kita para hamba melalui satu dari 3 pintu ini. Mesti kita, seberapapun kewaspadaan kita, kesungguhan kita untuk menjaga pintu ini, mesti aja akan terbuka. Tapi seorang hamba yang dia bersemangat, ya, dan dia senantiasa menjaga takwanya kepada Allah, ketika terbuka pintu ini, syaitan masuk kepadanya, langsung dia ingat, tadzakkaru fa idzahum mubsirun, ingat Allah, maka dia pun melihat al-haq, beristighfar kepada Allah, dan dia tinggalkan, ya, godaan syaitan. Wa rubbama ightarral muhtar, terkadang seseorang itu tertipu. Ya, wa qala, kemudian dia berkata, innama yahmiluni 'alal ma'asi husnur raja', hanyalah yang membuat saya berbuat maksiat ini adalah prasangka baikku kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pengagunganku kepada Allah yang lemah, bukan. Ini al-muhtar, orang yang tertipu. Iya. Terkadang demikian, ya. Godaan syaitan. Syaitan itu begitu pandai menggoda manusia. Tidak bisa dia menggoda seorang hamba melalui cara ini. Dia cari cara yang lain. Bahkan berdalil. Iya. Hal itu. Sehingga seorang hamba yang lemah akan terbawa dia oleh bujuk rayu syaitan. Orang yang tertipu terkadang dia berkata, ketika dia berbuat dosa dan maksiat, tidaklah saya berbuat dosa dan maksiat ini kecuali karena saya punya prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang Maha Pengampun, Pemaaf, menerima taubat, ila akhirih. Iya. Sehingga seperti yang sebelumnya kita sebutkan, syaitan itu ketika mendapati seorang hamba hendak bermaksiat, dia ingatkan taubat dan taubat. Iya, gampang taubat, gampang taubat. Di sisi lain dia lupakan, ya, akibat buruk dari dosa dan maksiat, dibutakan itu semua darinya. Wa tama'i fi 'afwih, dan juga keinginan saya ataupun harapan saya yang sangat besar kepada pemaafan Allah Subhanahu wa taala. Ini sepintas kan bagus. Seorang punya harapan besar kepada pemaafan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dibawa kepada mana yang benar dan salah. Kapan itu maknanya salah? Ketika dijadikan hujah untuk seseorang bermudah-mudah berbuat dosa dan maksiat. Ya. Adapun kalau dia jadikan ini sebagai pintu untuk dia bersegera bertobat, memperbaiki diri, ya, maka ini kebaikan. Tapi kalau ini dijadikan sebagai hujah alasan untuk dia bergampang-gampang berbuat dosa dan maksiat, ini jelas tercela. La ba'fu 'azamatihi fi qalbi, bukanlah saya berbuat dosa dan maksiat ini karena sebab lemahnya pengagungan hatiku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, itu tipu daya syaitan. Sehingga jangan kita terperangkap karenanya. Ya, sabarlah kita menghadapi tipu daya syaitan. Ya. Wa hadza min mughalatatin nafs, maka sungguh ini termasuk kekeliruan jiwa. Ya, memang jiwa seperti itu kondisinya. Ammaratun bisu, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbuk. Jiwa itu senantiasa mengajak kepada kejelekan-kejelekan, ya, dosa-dosa dan maksiat, al-fahisyah, perbuatan keji. Ya. Seperti itu jiwa kondisinya. Ya. Fa inna 'azamatallahi ta'ala wa jalalahu fi qalbil 'abdi taqtadi ta'zima hurumatihi. Sesungguhnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya pada hati seorang hamba mengharuskan seorang hamba itu memuliakan hurumatih, kehormatan-kehormatan Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah dan larangannya. Nah, itu konsekuensi dari adanya pengagungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia mengagungkan, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. wa ta'zimu hurumatihi yahulu bainahu wa bainadz dzunub, dan pengagungan seorang hamba akan kehormatan-kehormatan Allah Subhanahu wa taala, al-hurumat dikatakan oleh Al-Layth rahimahullah maknanya adalah ma la yahillu intihaku, perkara yang tidak boleh untuk kita rusak. Yang lain mengatakan al-amru wan nahyu, perintah dan larangannya, itulah hurumatullah. Yang lain mengatakan ma wajabal qiyamu bihi wa hurrimat tafridu fihi, perkara yang wajib ditunaikan dan diharamkan untuk kita at-tafrid fihi, berkurang-kurang padanya. Ya. Wa ta'zimu hurumatihi, membesarkan dan mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah Subhanahu wa taala, yahulu bainahu wa bainadz dzunub, akan menghalangi antara hamba dari dosa-dosa. Hai, itu konsekuensinya. Sehingga ucapan orang tadi Al-Muhtar benar-benar iya, tipu daya syaitan, kebatilan, kedustaan. Wal mutajarriuna ala ma'asihi ma qaddarullaha haqqa qadrih, sehingga mereka-mereka yang lancang untuk berbuat maksiat-maksiat, tidaklah mereka memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pemuliaan. Dan juga diantara perkara yang bisa mendatangkan pemuliaan, pengagungan hati hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya yang bisa membantu seseorang membesarkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa yuqaddiruhu haqqa qadrihi aw yu'azzimuhu aw yukabbiruhu wa yarju waqarahu wa yujilluhu man yahunu alayhi amruhu wa nahyuhu. Bagaimana mungkin akan memuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya, ataupun mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ataupun membesarkannya, ataupun mengenali kedudukan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakannya, orang yang yahunu alaihi amruhu wa nahyuhu, menganggap remeh dan mengenteng-entengkan perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Kalaupun ada, ini dakwah kadzibah, tuntutan, klaim-klaim yang dusta. Ya. Hadza min amhalil muhal. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullahi taala alaihi mengatakan ini adalah perkara yang paling mustahil. Perkara mustahil banyak. Di antara yang paling mustahilnya ini dakwah orang seperti ini, yang dia mengklaim ya bahwasanya hatinya membesarkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain dia mengenteng-entengkan, menganggap remeh perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa bayanul batil, dan kebatilan yang sangat nyata diketahui sampai pun oleh orang yang akalnya paling cetek. Ya, hanya saja orang ini sudah dia terbawa, ya, terseret oleh dorongan hawa nafsu yang begitu kuat sehingga akalnya tidur, akalnya mati. Wa kafa bil 'asi 'uqubatan an yadhmahilla min qalbihi ta'zimullah jalla jalaluhu. Cukuplah sebagai hukuman bagi pelaku maksiat. Cukuplah agar dia mau berhenti jera untuk berbuat dosa dan maksiat dengan satu hukuman ini, yaitu an yadhmahilla min qalbihi ta'zimullah jalla jalaluhu. Lenyap dari hatinya pengagungan kepada Allah Jalaluh. Ini hukuman yang sungguh-sungguh sangat mengerikan, menakutkan, akan berimbas kepada kecelakaan dan kesengsaraan hamba di dunia dan akhirat. Tentunya ketika sudah tercabut dalam hatinya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi tunggangannya syaitan. Syaitan akan menungganginya kemanapun dia mau. Alam taro anna arsalna syayatina ta'uzum azza. Alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzuhum azza. Tidakkah engkau lihat bagaimana kami kirim, kata Allah, syaitan-syaitan kepada orang-orang kafir, ta'uzuhum azza, yang syaitan mengerahkannya kemanapun dia mau. Tentunya ini bagi orang yang berakal, akalnya masih sehat, masih jalan, cukup ini satu saja dari hukuman untuk membuat dia berfikir, ya, untuk dia berhenti dari dosa dan maksiat. Wa ta'zimu hurumatihi, wa yahunu alaihi haqquh wa kafa bil 'asi 'uqubah, cukup bagi seorang yang bermaksiat sebagai hukuman, yaitu hilangnya sirnanya dalam hati dirinya pengagungan kepada Allah jalla wa jalla jalaluh wa ta'zimu hurumati, dan hilangnya pengagungan kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yahunu alaihi haqquh, dan menjadikan dia meremehkan hak Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang di tangannya segala kebaikan dirinya, keselamatan dirinya di dunia dan di akhirat. Kita saja apabila menganggap remeh ya manusia yang dia memiliki kedudukan, kemuliaan, harta benda, jabatan, kita terkena yang namanya kerugian, kemabrotan, itu duniawi tidak seberapa. Biasanya kita mendapatkan bantuan, perhatian, karena kita melalaikan, mengabaikan nasihat-nasihat dia, petuah-petuah dia, perintah-perintah dia, akhirnya kita diputus dari bantuannya. Ini pun kita terkena mabrot tidak seberapa, kecil, ini diputus dari kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tentunya ini adalah puncak dari kerugian dan kemadharatan seorang hamba. Wa min ba'di 'uqubati hadza, dari antara sebagian hukuman yang muncul karena seorang hamba itu meremehkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengagungkan dan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah an yarfa'allahu 'azza wa jalla mahabatahu min qulubil khalqi. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat darinya kehebatannya, kewibawaannya dari hati-hati manusia, sehingga dia tidak lagi berwibawa di hadapan manusia. Manusia tidak lagi menghormatinya, memuliakannya, mencintainya. Sebagaimana ini diisyaratkan di dalam sebuah hadis yang sahih yang seringkali kita baca, inna allaha idha habba abdan nada jibril, inna allaha yuhibbu fulanan fahibba. Allah subhanahu wa ta'ala apabila cinta kepada hambanya, karena sebab dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga diri dari segala yang mendatangkan murkanya, Allah memanggil Jibril, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada hamba ini. Kemudian fayunadi Jibril fi ahli sama, inna allaha ahabba fulanan fahibbuh. Kemudian Jibril memanggil mereka penduduk langit, para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada hamba ini, maka cintailah. Fayuhibbu ahlus sama, sehingga dia pun dicintai oleh ahlus sama. Hatta yuj'al al-qabul fi al-ard, sehingga dia diterima di muka bumi ini, dimuliakan, dihormati, dicintai oleh manusia. Jaza'an wifaqa, sebagai balasan yang seimbang. Kemudian kata beliau, wa yahunu alaihim, dan dia pun akan dihinakan oleh manusia, wa yastakhifunahu bih, diremehkan oleh manusia, tidak dipandang dia oleh manusia, tidak diperhitungkan oleh manusia. Al jazaa'u min jinsil amal, yang namanya balasan sesuai sejenis dengan amalannya. Amalannya dia tidak memuliakan Allah, tidak membesarkan Allah sebagaimana mestinya, menghinakan, mengecilkan Allah, maka Allah kecilkan dia di tengah-tengah manusia. Kama hana alaihi amru wa sakhaffa bih, sebagaimana dia meremehkan perintah Allah dan dia mengecilkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ala qadri mahabbatil abdi lillahi yuhibbuhun nas, maka sesuai dengan kadar cintanya hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekadar itu pula cintanya manusia kepada dirinya. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan kecintaan para makhluk, upayakan untuk kita bisa mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, carilah ridha Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita menjalani jalan-jalan Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga perintah-perintah dan larangannya. Niscaya manusia akan cinta kepada kita. Bukan caranya kita mencari muka ataupun menjilat kepada manusia mereka. Tidak mungkin kita dengan ini mendapatkan cinta Allah dan cinta manusia dengan cinta yang hakiki. Fa'ala qadri mahabbatil 'abdi lillah yuhibbuhu an-nas, maka sesuai dengan kadar cintanya hamba kepada Allah, maka sekadar itu pula lah cinta manusia kepadanya. Sehingga kita jangan salahkan kalau kita ternyata tidak berwibawa ya di hadapan manusia, kurang begitu diperhitungkan oleh manusia. Bukan salah kita, bukan salah manusia, tapi salah kita yang tidak kita mengagungkan, memuliakan, mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Wa ala qadri khaufihi min Allah yakhaful khalqi. Yakhaful khalqu. Dan sekadar rasa takutnya sesuai dengan kadar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sekadar itu pula rasa takut manusia kepadanya. Subhanallah, ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ala qadri ta'zimihi lillah wa hurumatihi ya'dhumun nas, yu'adhimun nas hurumati. Dan sesuai dengan kadar pemuliaan dan pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada kehormatan-kehormatan Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai dengan kadar itu pula manusia akan memuliakan kehormatan-kehormatannya. Sehingga carilah ridha Allah Subhanahu wa taala, jangan cari ridha manusia. Ya. Selama kita berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kita khawatir dan takut ya dengan manusia. Selama kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, mungkin di awal kali manusia benci, tidak suka kepada kita. Tapi kalau kita ikhlas terus berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka pun lambat laun akan mengenali ya kedudukan kita. Wa kaifa yantahiku 'abdun hurumatillah wa yadhma'an la yantahiku an-nasu hurumatihi. Bagaimana mungkin seorang hamba dia merusak kehormatan-kehormatan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sisi lain dia berharap besar untuk manusia tidak merusak kehormatannya. Ini mustahil, sulit, susah. Mustahil bahkan. Am kaifa yahunu alaihi haqqullah wa la yuhawwinuhu Allah 'alan nas? Atau bagaimana mungkin dia meremehkan hak Allah Subhanahu wa taala kemudian manusia tidak meremehkan haknya? Tidak. Al jazaa'u min jinsil 'amal. Am kaifa yastakhiffu bi ma'asi Allah wa la yastakhiff bil khalqi? Atau bagaimana mungkin di satu sisi dia meremehkan Allah Subhanahu wa taala dengan bermaksiat kepadanya, di sisi lain manusia tidak meremehkannya, bahkan manusia pun akan meremehkannya. Iya. Wa qad asyara subhanahu ila hadza fi kitabihi 'inda dzikri 'uqubati dzunubi wa annahu arkasa arbabaha bima kasabu. Dan sungguh Allah yang Maha Suci mengisyaratkan kepada hal ini di dalam kitabnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukuman-hukuman yang Allah timpakan kepada mereka, para pendosa, orang-orang munafik, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala arkasa arbabaha bima kasabu, membalik hatinya karena sebab dosa yang dia perbuat. Allah berfirman tentang mereka, halul munafiqin, di dalam surat An-Nisa, fama lakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah. Bagaimana kalian wahai kaum mukminin menyikapi kaum munafikin, kau menjadi terbelah menjadi dua golongan, ya, sebagian memusuhi sebagian, menaruh belas kasihan. Wallahu arkasahum bima kasabu, dan sungguh Allah telah membalik hati mereka kepada kekufuran. Bima kasabu, karena sebab dosa yang mereka perbuat. Aturiduna antahdu man adallallah, apakah engkau ingin berupaya menunjuki orang yang telah Allah sesatkan? Nah, ini ancaman yang sangat mengerikan. Allah balik hatinya, ya. Wa hadda ala qulubihim, Allah tutup hatinya. Fa tabaa 'alaiha bi dzunubihim, Allah stempel hatinya karena sebab dosa-dosa yang mereka perbuat. Wa annahu nasiyahum kama nasuh, dan Allah Subhanahu wa taala melupakannya sebagaimana dia melupakan, Allah Subhanahu wa taala melupakan taqwallah, melupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa hanahum kama hanu dinah, dan Allah hinakan dia sebagaimana mereka ataupun dia menghinakan agama Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridu al-izzah falillahi al-izzatu jami'a, siapa yang dia menginginkan kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala, hanya bisa diraih dan didapatkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dayya'ahum kama dayya'u amrah, dan Allah Subhanahu wa taala menelantarkan mereka, membiarkan mereka mengurusi permasalahannya, urusannya sendiri. Ya. kama dayya'u amrah, sebagaimana dia menelantarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala ta'ala fi ayati sujudil makhluqatilah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ayat yang menjelaskan tentang sujudnya para makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ayat ini disebutkan, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tidakkah engkau melihat bahwasanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala makhluk-makhluk yang ada di langit dari para malaikat, wa man fil ardi, dan juga yang ada di bumi, wasyamsu, juga matahari, wal qamar, bulan, an-nujum, bintang-bintang, wal jibal, juga gunung-gunung, wal syajar, pepohonan, wal jawab, binatang-binatang melata, wa kathirum minan nas, dan banyak di antara manusia pun yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya saja di antara mereka ada yang nyeleneh, ya, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kathirun haqqo alaihil azab, dan banyak di antara mereka yang pantas untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah tutup, wa may yuhinillahu famalahu min mukrim, siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab apa? Sebab tidak mau sujud kepada Allah, sebab tidak mau tunduk kepada syariat Allah, sebab tidak mau memuliakan dan mengagungkan hurumatillah, kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuhinillahu famalahu min mukrim, siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada yang bisa memuliakannya, sampai pun seandainya seluruh makhluk berkumpul jin dan manusianya untuk memuliakannya, tetap tidak bisa dia menjadi mulia karenanya, tetap dia terhina, rendah. Nasallallahu taala salam wal afiyah min adz-dzunubi wal ma'asi. Falamma hana 'alaihim as-sujudu lah wa sakhaffu bih wa lam yaf'aluhu ahanahumullah. Karena mereka mengenteng-entengkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan meremehkannya, tidak mau melakukannya, ahanahumullah, Allah hinakan mereka. Ya, kalau kita misalkan meninggalkan sebagian dari syariat Allah, maka kita pun mendapatkan bagian dari kehinaan ini. Dan semakin seseorang itu berpegang teguh kepada syariat Allah, menjalankan perintah dan larangan Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka semakin kemuliaan kita dapatkan. Dan semakin kita tidak konsekuen, tidak konsisten di dalam berpegang teguh kepada syariat Allah, maka semakin kita mendapatkan yang namanya kerendahan. Iya, ada itu kerendahan menimpa kita juga tatkala kita abaikan ya beberapa syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti yang mendapatkan kehinaan mereka saja orang kafir. Kita pun kaum muslimin tatkala kita meninggalkan sebagian syariat Allah, perintah-perintah Allah, ya, meremehkan larangan-larangan Allah, kita pun mendapatkan bagian daripada kehinaan ini. Falam yakun lahum min mukrimin ba'da an ahanahumullah, tidak akan ditemui orang yang bisa memuliakannya ba'da an ahanahumullah, setelah dia dihinakan oleh Allah, setelah Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka yang enggan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man dha yukrimu man ahanahullah, siapa kiranya yang bisa memuliakan orang yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan ada. Au yuhinu man akramahullah, atau siapakah yang bisa menghinakan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini pun tidak ada. Iya. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma, katakanlah Allahumma ya Allah, malikal mulk, engkau adalah raja di raja, tu'til mulka man tasha', engkau berikan kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki, dan kau cabut dari siapa yang kau kehendaki, engkau tinggikan, muliakan siapa yang kau kehendaki, dan kau rendahkan siapa yang engkau kehendaki, tentunya dengan sebab-sebab. Demikian diantara dampak negatif ataupun pengaruh buruk dari dosa-dosa dan maksiatan. Kemudian kata beliau rahmatullahi taala alaih, Wa min 'uqubatiha annaha tastad'i nisyan Allah li 'abdihi wa tarkah. Di antara hukuman berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala timpakan, yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan atas mereka para pendosa adalah bahwasanya dosa-dosa ini tastad'i nisyan Allah, menyebabkan nisyan Allah, seorang hamba dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditinggalkan. Dan di sini tarkah diatofkan kepada nisyan, atofnya katanya afu tafsir. Afu tafsir yakni bahwasanya makna nisyan adalah tark, berbuat dosa dan maksiat menyebabkan seorang dilupakan oleh Allah, maksudnya ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini maksud dengan an-nisyan di sini adalah atar, ditinggalkan. Ya. Adapun nisyan dengan makna seorang itu lupa ilmunya ataupun dia tidak sadar ataupun lemah pengetahuannya, maka Allah disucikan dari makna ini. Lupa dalam kondisi lupa dia ilmunya, tidak ingat, ini Allah disucikan dari yang seperti ini. Wa ma kana rabbuka nasiya, Rabbmu sama sekali tidak pernah lupa. Sehingga ini maksud dengan nisyanullah adalah tarkuhu. Ya, tarkullahi li 'abdi. Allah membiarkan hamba tidak ditolong, tidak dibantu. Dibiarkan dia mengurusi urusan dirinya sendiri, tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga atofnya apa? Atof tafsir. Tark ini merupakan penafsiran dari makna nisyan. Seperti dalam ayat wa id ataina musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Ingatlah tatkala kami berikan kepada Musa al-kitab wal furqan. Al-furqan al-kitab. Al-furqan diatofkan kepada al-kitab untuk menafsirkan makna al-kitab, yakni bahwasanya al-kitab yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wasallam isinya adalah pembeda antara al-haq dan al-batil, antara al-halal wal haram. Demikian dikatakan oleh sebagian ahli tafsir rahimahullah. Bahwasanya kemaksiatan ini menyebabkan seorang hamba dilupakan oleh Allah, yakni ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takhliyatahu bainahu wa baina nafsihi wa syaitanihi. Allah biarkan dia antara dia dengan nafsunya dan juga syaitannya yang mengiringinya. Ini khizlan. Khizlan. Kehinaan seorang dibiarkan oleh Allah, tidak ditolong, dibiarkan dia untuk mengurusi dirinya bersama syaitannya. Ini perkara yang sangat mengerikan dan menakutkan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali berdoa berlindung diri darinya. La takilni ila nafsi tarfata ain, ya Allah jangan engkau biarkan diriku untuk diurus oleh nafsuku sekejap mata pun, karena itu sebab daripada kebinasaan. Wa hadza ahlakul halakil ladzi la yurja ma'ahu najatun, maka ini sungguh adalah puncak kebinasaannya, tidak ada lagi harapan bersamanya untuk mendapatkan najah, keselamatan. Ahlakul halak, puncak dari kebinasaannya, tidak diharapkan lagi keselamatannya. Kapan itu? Ketika seseorang dibiarkan untuk mengurus dirinya bersama syaitannya, bersama hawa nafsunya. Mengapa ini bisa terjadi? Karena sebab dia bermudah-mudah untuk berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha penuh kasih sayang kepada para hambanya mengingatkan kita semua, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya setiap jiwa melihat ya ma qaddamat lighad, apa yang telah diupayakannya untuk hari esok. Perintah untuk introspeksi diri, introspeksi amalan-amalan. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala yang kalian perbuat. Di sini maf'ulnya ma didahulukan, bima ta'malun. Ya. Segala yang kalian perbuat. Ya. Untuk menunjukkan ancaman, ya. Kalau kalian berbuat dosa dan maksiat, Allah Subhanahu wa taala mencatatnya, mengetahuinya, meminta pertanggungjawabannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang kalian perbuat. Ya. Apakah yang tampak ataupun lahir, yang lahir ataupun yang batin, yang tampak ataupun yang tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. La takhfa 'alaihi khafiyah. Tidak ada perkara yang samar sedikit pun yang tersamarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la takunu kalladzina nasallahu fansahum anfusahum. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala, melupakan takwallah, melupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Fansahum anfusahum, sehingga balasannya Allah Subhanahu wa taala lupakan mereka akan diri-diri mereka sendiri. Allah jadikan dia lupa akan kemaslahatan dirinya, dunia dan akhiratnya. Ulaika humul fasiqun. Mereka lah orang-orang yang fasik. Ini ancaman yang sangat ngeri ya dan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semisal ini adalah falamma zaghu zaghallahu qulubahum, tatkala mereka menyimpang Allah simpangkan mereka, tambah simpangkan mereka karena sebab mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'amara bitaqwaha, Allah Subhanahu wa taala perintahkan hamba untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa yakni seorang hamba menjadikan antara dia dengan Allah ataupun azab Allah benteng yang membentenginya, yaitu dengan cara dia mengerjakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Wa naha an yatashabbah ibaduhu almu'minuna biman nasiyahu bitarki taqwah, dan Allah Subhanahu wa taala yang penuh kasih sayang kepada kaum mukminin melarang untuk mereka hamba-hambanya yang beriman menyerupai keadaan orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbaru annahu 'aqaba man taraka taqwa bi an ansahu nafsah, dan Allah beritakan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghukum siapa saja yang meninggalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala lupakan dia akan dirinya, akan kemaslahatan dan kebaikan dirinya, dilupakan dia. Ay ansahu masalihaha, yakni Allah Subhanahu wa taala jadikan dia lupa akan kemaslahatan-kemaslahatan dirinya di dunia dan di akhiratnya. Wa mayunjiha min adzabihi, dan juga Allah lupakan dia dari perkara-perkara yang bisa menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yujibu lahu alhayata al-abadiyah, dan Allah juga lupakan dia dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan al-hayat al-abadiyah, kehidupan abadi, kenikmatan yang kekal, surga Allah Subhanahu wa taala. Wa kama lalazzatiha wa sururiha wa na'imiha, dan juga dilupakan dia dari kesempurnaan ataupun kelezatan yang paling sempurna, kebahagiaan serta kenikmatannya. Fa ansahu Allahu dzalika kullahu jazaan lima nasiyahu min 'azamatihi, Allah Subhanahu wa taala lupakan darinya itu semua sebagai balasan karena sebab dia melupakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyama bi amrih, juga meninggalkan al qiyam bi amrih, meninggalkan penegakan akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fatara al asiya muhmilan lima salih nafsih, sehingga engkau dapati pelaku maksiat dalam kondisi muhmilan lima salih nafsih, menyia-nyiakan kemaslahatan dirinya. Iya. Mudayyi'an laha, dan menyia-nyiakannya, mengabaikan dan menyia-nyiakan kemaslahatan dirinya. Hidupnya penuh dengan kesia-siaan. Ya, tidak ada kemanfaatan untuk dirinya apalagi untuk orang lain, sehingga masyarakat melihatnya ini seperti sampah berjalan. Ya. Mengganggu mereka. Iya. Qad afalallahu qalbahu an dzikrih, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melupakan hatinya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya wattaba'a hawahu, akhirnya dia pun mengikuti hawa nafsu, kemana saja hawanya menuntun dia ikuti. Wa kana amruhu furudha, sehingga urusannya dunia dan akhiratnya furudha, tersia-siakan. Dan orang yang seperti ini dilarang keras untuk kita mengikutinya, menaatinya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furudha, janganlah kau sekali-kali menaati mereka. Orang yang telah kami lalaikan hatinya dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaba'a hawah, dan senantiasa dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuqa, dan adalah urusan dia dunia dan akhiratnya tersia-siakan. Kasihan dia. Sadarnya kapan nanti kalau dia sudah mati, terbelalak matanya. Ya. Wa qad infaratat 'alaihi masalih dunyahu wa akhiratih, dan sungguh telah tersia-siakan kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Wa qad farrata fi sa'adatihi al-abadiyah, dan sungguh dia telah melalaikan kebahagiaannya yang abadi di akhirat kelak. Wastabdala biha adna ma yakunu min ladzah, kemudian dia ganti itu kebahagiaan yang hakiki dari kebahagiaan akhirat dengan kebahagiaan yang terendah, yaitu maksiat, dosa yang dia perbuat, kenikmatan dosa dan maksiat yang dia jalani. Ya, min adna ma yakunu min ladzah, dari kebahagiaan yang terendah, terhina. Atas tabdiluna billadhi huwa adna billadhi huwa khair, apakah mereka mau mengganti kenikmatan kebahagiaan yang baik dengan kebahagiaan yang tidak seberapa? Innama hiya sahabatu sayf, hanyalah kebahagiaan yang dia rasakan dengan maksiat dan dosa itu ibarat awan di musim panas, tidak ada harapan untuk menurunkan hujan. Au khayal thayf, ataupun bayang-bayang fata, ataupun bayang-bayang ataupun fata morgana, yang apabila didekati tidak ada hakikatnya. Kama qila, sebagaimana diungkapkan oleh seorang penyair, ahlamu naumin kadhillin zairin innal labiba bimithliha la yukhda', kenikmatannya seperti ahlamu naumin, mimpi-mimpi bunga-bunga tidur. Au kadhillin zailin, ataupun seperti bayangan yang sirna. Innal labiba bimithliha la yukhda', sesungguhnya orang yang cerdas, yang berakal, tidaklah tertipu dengan kenikmatannya seperti itu, yang seperti bunga-bunga tidur, seperti bayangan yang tidak lama akan sirna. Wa a'dhamul 'uqubati nisyanul 'abdi li nafsihi, dan uqubah, hukuman yang terbesar adalah nisyanul 'abdi li nafsihi, yaitu seorang hamba lupa akan kemaslahatan dan kebaikan dirinya. Wa ihmaluhu laha, melalaikan dirinya. Wa idha'atu hadhiha wa nasibiha min Allah, kemudian dia membuang-buang bagiannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala berupa ganjaran pahala yang besar di sisi Allah. Ini orang tidak sayang kepada dirinya. Para pelaku dosa dan maksiat pada hakikatnya adalah orang yang tidak sayang kepada dirinya, jahat kepada dirinya, sehingga siapa yang dia ingin perbuat kebaikan untuk dia, menasehatinya, memberikan bimbingan, peringatan kepadanya, ini orang salah jalan dia. Ya. Wa bai'uhu dzalika bil ghabani wal hawani wa abkhasu tsaman wa abkhasu tsaman, kemudian dia jual dirinya dengan kerugian, kehinaan dan harga yang sangat-sangat remeh, tidak ada nilainya, ditukar dirinya dengan harga yang kecil sekali, tidak ada nilainya. Fadhayya'a man la ghinallahu anhu, kemudian dia menyia-nyiakan zat yang dia sangat butuh kepadanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tukar dirinya untuk mendapatkan kenikmatannya dari seberapa, kemudian dia lalaikan, dia sia-siakan Allah subhanahu wa ta'ala yang dia sangat butuh kepadanya. Wala'udolahu minhu, dan tidak ada penggantinya kalau dia kehilangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabdala bihi anhu kullal ghina bihi wastabdala bihi min anhu. Ada yang keliru catatan enggak di situ? Di sini wastabdala bihi min anhu, ha? Ah, gitu ya. Wastabdala bihi, betul? Barakallahu fik. Ya. Wastabdala bihi man anhu kullul ghina aw minhu kullul 'iwad. Ya, kemudian dia ganti ya dengan sesuatu yang dia sama sekali tidak butuh. Iya. Dia tukar sesuatu yang dia begitu butuhkan dengan sesuatu yang dia tidak membutuhkannya. Wastabdala bihi man anhu kullal ghina aw minhu kullal 'iwad. Kemudian dia ganti ya jiwanya tadi, dia tukar dengan sesuatu yang dia tidak butuh, ataupun kalau dia tinggalkan ada gantinya. Iya, ada gantinya. Seperti ucapannya seorang penyair, min kulli syai'in idza dhaya'tahu 'iwadun wa ma minallahi in dhaya'tahu 'iwadun. Dari segala sesuatu apabila engkau sia-siakan, apabila engkau tinggalkan karena Allah, ada gantinya, tenang. Sehingga kita bersabar. Ya, kalau kita dihadapkan kepada godaan-godaan syaitan, godaan-godaan maksiat, ingat, min kulli syai'in idza dhaya'tahu 'iwad. Dari segala sesuatu apabila engkau tinggalkan dia karena Allah, pasti ada gantinya, gantinya lebih baik, jauh lebih baik. Wa ma minallahi in dhaya'tahu 'iwadu. Dan tidak ada dari Allah penggantinya apabila engkau sia-siakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, semoga bisa memberikan kepada kita al-ilmu nafi' wal amal salih, dan mendorong kita untuk kita senantiasa dalam kondisi waspada dan tidak bermudah-mudah untuk berbuat dosa dan maksiat. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.